Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, jamaah sekalian, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat pada kesempatan kali ini kecuali mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa kalkulasikan, khususnya nikmat ilmu dan iman. Nikmat ilmu yang lebih mahal daripada harta. Imam Ahmad mengatakan, ilmu itu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Karena makan minum itu paling kita butuh 3 kali sehari, jamaah. Tapi ilmu setiap detik, setiap menit, setiap jam. Karena gundah, galau selama 5 menit saja karena kurang ilmu dan iman tuh gak enak. Mendingan kita gak makan hari ini tapi kita bahagia karena ridho terhadap takdir, karena mampu mensyukuri nikmat Allah yang lain, daripada di hadapan kita semua hidangan papan atas tapi kita galau, kita gelisah karena ternyata kurang ilmu dan iman dalam menghadapi sebuah masalah. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang Allah muliakan, bersyukurlah dengan lubuk hati kita ketika kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana marilah kita meminta pertolongan agar Allah menolong kita, sehingga kita bisa paham, kita bisa mengerti, dan kita bisa mengamalkan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jamaah sekalian, jangan lupa juga terus menanamkan dan menguatkan syahadatain kita. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Rasul yang kita ikuti pada saat ini kecuali Rasulullah SAW. Artinya Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan utusan Allah, sebagaimana beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari harus kita perkuat bahwa status kita adalah hamba, dan kita gak bisa beribadah kecuali dengan tuntunan dan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah muliakan, menu kita pada kesempatan kali ini adalah masih dalam surat Al-Ghasyiyah, ayat terakhir yang Al-Imam Nawawi masukkan ke dalam bab tafakkur, yaitu ayat ke-21. Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai, dan merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada, beliau menyampaikan, fadzakir innama anta mudzakir. Al-Ghasyiyah ayat 21. Maka berilah peringatan, karena engkau hanyalah orang yang memberi peringatan. Sebenarnya ayat ini sangat erat dengan ayat berikutnya, lasta alaihim bimusaytir. dan engkau bukanlah orang yang memaksakan sesuatu. Jadi Allah berfirman, fadzakir, berilah peringatan. Karena sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberikan peringatan, wahai Muhammad. Lasta alaihim bimusaitir, di ayat yang ke-22-nya. Engkau bukanlah orang yang memaksakan kehendak. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibdi kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at, tidakkah mereka melihat unta bagaimana diciptakan, langit bagaimana ditinggikan, lalu gunung bagaimana ditegakkan, bumi gimana ia dihamparkan. Lalu Allah tutup konteks ini dengan firman-Nya, fadzakir, maka berilah peringatan. Berilah peringatan. Karena sesungguhnya engkau hanya memberikan peringatan. Lalu ayat yang ke-22, lasta 'alaihim bimusaytir, engkau bukanlah orang yang suka maksa. Ini penting, jemaah. Jadi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan peringatan agar orang-orang itu bertafakur, kalau konteksnya agar orang-orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang itu kembali ke jalan yang benar. Tugas Nabi SAW adalah memberikan peringatan. Memberikan peringatan. Bukan memaksa. Bukan memaksa. Lihat. Bimusaitir, bijabbar. Engkau bukan orang yang memaksa terhadap mereka. Jadi ini yang harus kita ingat. Tugas kita itu menyampaikan, mengingatkan orang. Tapi kita gak berkuasa atas mereka. Ya, mereka bisa tolak kita. Mereka bisa mengatakan, saya gak setuju dengan Anda. Bisa. Mereka bisa mengatakan, itu kan Anda, saya berbeda. Bisa juga. Tugas kita menyampaikan. Dan ini seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 44. An-Nahl ayat 44, Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an. Litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir, mau tafakkur, mau menggunakan hati mereka. Mau menggunakan hati mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan keterangan, memberikan peringatan, memberikan nasihat, wala'allahum yatafakkarun, agar umat itu mau bertafakkur. Agar umat mau bertafakkur. Mau memikirkan semua hal ini dengan hatinya. Lalu dikaitkan dengan pencipta mereka. Lalu tumbuhlah iman dan ketakwaan. Lalu mereka mau beribadah kepada Rabbul Alamin. Itu surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Dan kami telah turunkan adzikra Al-Quran kepada engkau, litubayyana linnas, agar engkau menjelaskan, agar engkau menjelaskan, manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, dijelasin tuh sama Nabi SAW, wala'allahum yatafakkarun, agar mereka bertafakkur, agar mereka bertafakkur. Jadi sekali lagi, tujuan kita itu menyampaikan jamaah agar, atau tujuan tugas Nabi SAW menyampaikan, dan kita sebagai umat Rasul SAW pun memiliki tugas tersebut karena kita disuruh beritiba kepada beliau, mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sampaikan, dan kita nggak bisa maksa. Kita nggak bisa maksa. Ini sesuai juga dengan surat Qaf ayat 45. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Fadzakkir bil Qur'an man yakhafu 'aid. Kami lebih tahu apa yang mereka katakan. Kami tahu apa yang mereka katakan, dan kami lebih tahu. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Memang engkau tuh enggak bisa memaksakan mereka, gitu loh. Engkau gak bisa memaksakan mereka. Makanya Allah mengatakan, wa ma anta 'alaihim bijabbar. Engkau gak bisa maksain mereka. Kita tahu apa yang mereka katakan. Fadzakir, maka berilah peringatan dengan Al-Quran orang yang takut terhadap ancamanku. Ya udah kalau begitu, terus aja nyampein gitu loh. Nanti orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Yang gak takut, ya sudah, kita udah sampaikan. Kita sudah sampaikan. Jadi kalau Nabi SAW gak bisa maksa, ya kita jelas gak bisa maksa lah jemaah. Kita gak bisa maksa. Tugas kita adalah menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan, dan terus menyampaikan. Diterima alhamdulillah. Kalau nggak diterima itu bukan tanggung jawab kita lagi. Yang penting kita sudah menyampaikan. Hadirin Allah muliakan. Makanya kalau kita baca keterangan para ulama tentang, kembali ke surat Al-Ghasyiyah tadi yang sedang kita bahas, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir, maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau lah pemberi, hanya pemberi peringatan, dan engkau enggak bisa memaksakan mereka. Al-Imam Qatadah menjelaskan tafsir dari ayat ini, beliau mengatakan kil ilayya ibadi. Jadi maksud, engkau enggak bisa maksa wahai Muhammad. Itu maksudnya kil ilayya ibadi. Serahkanlah hambaku itu kepada diriku. Jadi udah, pokoknya tugas engkau menyampaikan, terima enggak diterima udah serahkan kepada aku. Kalau mereka enggak terima, serahkan yang orang-orang enggak terima itu kepada aku. Udah enggak usah diurusin. Serahkan kepada aku. Nanti aku yang atur. Aku yang memberikan teguran, aku akan berikan hukuman. Aku yang akan mengazabnya. Kita enggak usah ambil pusing. tentu saja ayat ini harus dipadukan dengan ayat-ayat yang lain jemaah sekalian, tapi itulah salah satu konsepnya. Jadi jangan baper gitu loh. Kalau bahasa sekarang, sudah sampaikan. Terus ingatlah ta'alaihim bimusaitir. Kita enggak bisa maksa orang. Lalu ingat nasihat dari Imam Qatadah atau keterangan makna ayat ini dari Imam Qatadah, kil ilayya ibadi. Udah serah sampaikan, lalu serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan mereka kepada Rabb mereka. Serahkan mereka kepada Rabb mereka. Nggak usah ribetin mereka, kusur, gue nggak terima nih, masa gue dibantah di depan forum. Dia nggak mikir apa, gue kan hanya ingin yang terbaik buat dia. Ya udah, kalau ingin terbaik buat dia, nggak pengen marah-marah, biasa aja. Serahkan aja sama Allah Subhanahu Wa Taala, kan itu ayatnya. Lasta alaihim bimusaitir. Dan inilah firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 40. Fa inna ma 'alaikal balaq wa 'alainal hisab. Allah berfirman, wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma 'alaikal balaq wa 'alainal hisab. Dan jika kami perhatikan atau jika kau perlihatkan, maaf, jika kami perlihatkan kepada engkau sebagian siksa yang akan kami berikan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, itu enggak penting bagimu, karena tugas kamu adalah menyampaikan saja. Wa alainal hisab, dan kamilah yang akan menghisab mereka. Jadi sampaikan agar mereka bertafakur. Tetap enggak mau tafakur juga, ya udah serahkan aja sama Allah, itu poinnya. Kita udah afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Enggak mau juga, itu tadi kamilah yang akan menghisab mereka. Menghisap itu menghitung-hitung. Kita yang akan audit nanti. Kita akan interogasi mereka hari kiamat. Kita akan tanya mereka. Tugas kita nyampein aja. Tugas kita ajak manusia kembali kepada Allah. Menjelaskan apa itu keimanan. Mengajak mereka bertauhid. Mengingatkan mereka bahaya kesyirikan dengan cara yang baik. Mereka terima alhamdulillah, enggak terima kil ilayya ibadi. Serahkan mereka kepada Allah. Mereka bukan punya kita kok. Mereka bukan punya kita. Kita enggak bisa ngatur mereka. Jangankan mereka. Anak kita aja kita enggak bisa maksa. Pada satu titik, bukankah sejarah mencatat bagaimana Nabi Nuh dan anaknya, Nabi Adam dengan salah satu anaknya, Nabi Yakub dengan kakak-kakaknya Yusuf, di fase awal mereka sebelum mereka bertobat kepada Allah, itu anak sendiri yang benihnya tuh benih kita jemaah. Gak bisa kita maksain mereka tuh, gak bisa. Ada betapa banyak diantara kita yang nangis-nangis anaknya belum dapat hidayah, anaknya belum bertobat kepada Allah, anak perempuannya belum mau berhijab, padahal benih-benih kita, mereka 9 bulan di rahim kita, kan bisa kita atur. Lasta alaihim bimusaitir. Ingat ayat ini, engkau tidak bisa ngatur mereka, kau gak bisa berkuasa terhadap hati mereka. Gak bisa. Tugas kita menyampaikan. Fa innama 'alaikal balagh. Tugas engkau adalah menyampaikan. Wa 'alainal hisab. Dan tugas kami adalah menghisab mereka. Sampaikan. pakai retorika terbaik tetap aja lah, ada yang gak terima juga. Itu hal yang perlu kita tahu. Makanya hadirin Allah muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kan kepada kita, gimana kalau kita tuh ditolak, mereka berpaling, gak mau dengar. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 82, fa'in tawallau fa'innama alaikal balagul mubin. Jika mereka tetap berpaling, gak mau dengar, maka sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Jadi kalau mereka tetap gak mau dengar, gak mau bertafakur, gak mau merenungkan Allah subhanahu wa ta'ala, gak mau sholat, gak mau bertauhid kepada Allah, gak mau beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, fa'innama alaikal balagul mubin. Kita boleh baper jamaah, kita boleh marah-marah, kita boleh emosional atau emosian. Kata Allah, tugas engkau hanyalah menyampaikan. Menyampaikan dengan ketus, menyampaikan dengan emosi karena dia gak terima, akhirnya kita emosi. Enggak. Al-balagul mubin. Menyampaikan dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, al-mubin, clear, jelas. Bisa gak kita gitu jemaah? Istri kita nasihatin terus nyolot gitu ya, bisa gak al-balagul mubin gitu, tetap tenang, gak terpancing, gak suara tinggi. Alhamdulillah sih Pak Ustadz, selama ini sih kalau istri ngelawan gitu suara tinggi, aku gak terpancing suara tinggi, Masya Allah, karena langsung main tangan Pak Ustadz. Ya sama aja jemaah, sedih, gak pakai lisan langsung main tangan, ya efektif sih, ya efektif, tapi gak benar. Istri jadi diam, itu bukan diam, itu ketakutan dan meninggalkan trauma nanti. Jadi ini ayat dalo, fa'in tawallau, kalau diterima pakai red carpet, disambut, ada hostnya, terus Allah perintahkan sampaikan dengan sejelas-jelasnya, saya rasa wajar ya, kita rasa itu wajar. Tapi kalau ayatnya, kita lihat lagi ayatnya, fa'in tawallau, dan apabila mereka berpaling, fa'innama alaikal balagul mubin. Ah, ini yang dalam jamaah. Kalau mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajiban atas engkau wahai Muhammad hanyalah menyampaikan agama Allah, amanat dari Allah dengan seterang-terangnya, sebaik-baiknya, seclear-clearnya. Berpaling loh ini, bukan diterima, disambut, lalu diangkat, ditaruh di podium. Enggak. Kalau mereka berpaling, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan clear. Itu hal yang perlu kita camkan, jamaah sekalian Allah muliakan. Ya, oke, kita ikat pelajaran yang kita bisa petik dari ayat ini. Kesimpulannya, yang pertama jamaah sekalian, bahwa ketika Allah mengatakan fadzakir fa inna fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir, maka pelajaran buat kita bahwa tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umatnya adalah menyampaikan, mengingatkan, menasehati dengan sebaik-baiknya, dengan sejelas-jelasnya. dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya. Itu yang pertama. Jadi tugas kita, tugas Nabi dan kita sebagai umatnya adalah menyampaikan sejelas-jelasnya agar manusia itu bertafakur, agar manusia itu senantiasa memikirkan Rabb-nya, berzikir dan mengingat Rabb-nya dengan hati mereka. Itu tugas kita. Gimana nih umat mengingat Rabb-nya dan ketika melihat sesuatu selalu dikaitkan dengan kemahakuasaan Rabb-nya. Ini penting. Jadi tugas kita menyampaikan. Tugas kita menyampaikan agar manusia itu bertafakur. Jadi tugas kita jemaah bukan mengajak manusia itu ke diri kita. Bukan mengajak manusia itu ke diri kita. Tapi mengajak manusia itu mengenal Rabb-nya. Mengingat Rabb-nya. Dan mendekat kepada Rabb mereka. Sekali lagi, tugas kita bukan mengajak manusia ke diri kita, tapi mengajak manusia untuk bertafakur, mengingat Allah, dan senantiasa memikirkan seluruh yang mereka alami, objek yang mereka lihat, mereka pikirkan dan mereka kaitkan dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mengajak mereka untuk mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, ada orang mau dengar kita atau dengar ustaz yang lain itu urusan mereka. Mau dengar kita atau dengar dai yang lain atau datang ke kajian kita atau kajian yang lain, selama tujuannya untuk mendekat kepada Allah, mentauhidkan Allah, gak ada masalah sama sekali. Kan gak harus ke kita. Kita hanya mengajak manusia ke jalan Allah. Itu tugas yang seyogyanya kita jaga. Tugasnya itu seperti itu. Lalu yang kedua, kita gak bisa maksain manusia. Kita gak bisa memaksa. Lasta alaihim bimusaitir. Gak bisa maksa. Sekali lagi, jangankan masyarakat, orang-orang terdekat aja kita gak bisa maksa. Kita gak bisa anak kita. Tadi, ingat sejarah mencatat Nabi Nuh dan anaknya. Kita gak bisa maksa pasangan kita. Kita gak bisa maksa istri kita. Walaupun istri kita kita pimpin, ya gak bisa kita paksa. Sejarah mencatat bagaimana Nabi Lut dan istrinya. Atau kita gak bisa paksa suami kita. Sejarah mencatat bagaimana Asia dengan suaminya Fir'aun. Itu yang perlu kita camkan. Gak bisa kita paksa. Jadi harus clear. Jadi gak ada target semua harus ngikutin saya. Gak bisa. Anda gak bisa maksa orang kok. Emang semua orang Quraisy terima Nabi SAW? Enggak. Emang semua penduduk Madinah menerima Nabi SAW? Enggak. Walaupun casingnya mereka beriman, bukankah ada orang munafik di kota Madinah? Itu kan mereka gak terima Nabi SAW dan memilih menjadi musuh dalam selimut. Gak bisa. Makanya salah satu nasihat masyaikh kita waktu itu, kata beliau, dalam dunia pendidikan, guru itu gak bisa maksakan hidayah ke muridnya. Kita ini hanya penyampai. Serahkan hidayah itu ke Rabb murid-murid kita. Tugas kita nyampein dengan baik. Itu yang ditekankan oleh salah satu guru kami dulu. Gak bisa kita paksakan hidayah ke murid-murid kita sendiri. Ini murid saya harus begini. Gak bisa. Jangan ke murid kita, anak kita aja gak bisa, istri kita aja gak bisa, orang tua kita gak bisa. Kita tahu bagaimana cerita Nabi Ibrahim dan ayahnya, atau Nabi SAW dan pamannya, gak bisa. Ini harus clear. Jadi jangan punya ekspektasi berlebihan, nanti sakit sendiri, nanti hancur sendiri. Harus gimana? Gak bisa. Nabi lasta alaihim bimusaytir. Anda tidak bisa memaksakan. Anda gak bisa berkuasa terhadap hati seseorang. Fisik bisa kita berkuasa, fisik bisa, fisik bisa, tapi hati gak bisa. Jelas lah. Ada banyak orang yang secara fisik jadi staff kita, secara fisik jadi bawahan kita, tapi apakah dia senang sama kita? Belum tentu. Apakah dia loyal sama kita? Belum tentu. Bisa ya kepaksa, gak ada kesempatan. Fisik mungkin masih bisa kita kuasai, tapi hati, jiwa, hidayah gak bisa. Lasta alaihim bimusaytir. Ini harus kita camkan. Ini yang harus kita tanamkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tapi ingat sekali lagi, ketika kita gak bisa memaksa atau berkuasa ke hati seseorang, bukan kita bersikap apatis, udah terserah deh, udah gue udah capek nih, enggak. Tapi tugas kita menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tadi fa'in tawallau fa'innama alaikal balagul mubin. Kembali ingat An-Nahl ayat 82. Kalau mereka berpaling, ingatlah tugas Anda, tugas engkau hanya menyampaikan dengan al-mubin, sejelas-jelasnya. Terus ingatkan bagaimana pentingnya seseorang bertafakur. Tafakur itu kenikmatan. Coba deh, jangan hanya berpikir makhluk aja. Kaitkan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Terus diingatkan, diingatkan, jangan pernah bosan, jangan apatis. Aduh, terserah deh. Jangan apatis. Tugas kita, dan kita tuh apa, ujian Allah SWT kepada kita secara umum, ya secara umum kita gak bisa sama, itu masih jauh di bawah ujian yang diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Ya kan Nabi SAW mengatakan, kalian tuh terburu-buru, kata Nabi SAW. Umat sebelum kalian itu digergaji jadi dua, dan mereka tidak bergeming, mereka tidak mundur, digergaji jadi dua jemaah. Pada saat ini sebagian pihak kan ya ditolak di segala macam, mungkin dibully di sosmed dan seterusnya. Berat, kita katakan berat, gak mudah memang. Tapi dibandingkan ujian umat terdahulu, jadi tetap sampaikan dengan baik, sampaikan al-balagul mubin, sampaikan dengan sejelas-jelasnya. Jadi kenapa tadi kamu diemin istri kamu? Ah, udah deh, gue udah malas ngomong sama dia. Gak bisa malas ngomong sama dia. Sampaikan. Fa'in tawallau fa'innama alaikal balagul mubin. Dan menyedihkannya, kita kadang-kadang orang itu udah minta maaf, tetap aja gak dibukakan pintu sama kita. Padahal dia udah minta maaf, bukan berpaling lagi. Saya minta maaf, saya ini, tetap aja di, gak, saya gak mau. Istri kita udah minta maaf, tetap aja diserang terus istri kita. Suami kita udah minta maaf, tetap aja gak terima. Enggak, masih sakit hati. Hadirin, kita dituntut untuk menyampaikan secara jelas-jelasnya. Fa'in tawallau, jika mereka berpaling, sampaikan. Kita hanya bisa menyampaikan. Tapi kan itu Nabi, Pak Ustaz. Hadirin, ada kaidah mengatakan khitabun lin nabi khitabun lil umma illa bidalil mukhassis. Ayat untuk Nabi SAW itu ayat untuk umat Nabi, kecuali ada dalil yang mengkhususkan, karena tujuan Nabi itu untuk diteladani. Tujuan Nabi diutus itu untuk diteladani. laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Surat Al-Ansab ayat 21. Jadi ketika ini untuk Nabi, ini untuk kita. Dan perintah menyampaikannya kan untuk kita. Dakwah itu kan untuk kita. Ana wa man ittaba'ani, kata Nabi, aku dan seluruh para pengikutku itu harus menyampaikan sesuai dengan kapasitas dan kaedah tentu saja. Gak bisa ngasal. Hadirin Allah muliakan, itu dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basira ana wa man ittaba'ani. Katakan ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, aku dan pengikut-pengikutku. Pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus menyampaikan sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan rambu-rambu yang berlaku. Dan itu tadi. Jangan apatis ketika ditolak, jangan apatis. Jangan bad mood. Jangan baper. Jangan kesel. Hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ketika mereka berpaling, tetap sampaikan dengan baik, dengan terang, dengan sejelas-jelasnya. Itu poin. Yang berikutnya, hadirin yang muliakan, kita gak akan bisa bersikap seperti ini kecuali kita memiliki hati yang bersih, hati yang ikhlas. Makanya jamaah sekalian yang Allah muliakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sudah banyak kita sudah hafal dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak. Surat Al-Insyirah syarah surat alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Kata Syekh Shalih Utsaimin, ayat ini adalah kebutuhannya setiap orang yang berdakwah. Orang yang berdakwah tidak akan berhasil kecuali memiliki dada yang lapang. Gak akan berhasil. Hanya orang-orang yang punya dada yang lapang, yang punya jiwa besar, yang bisa berhasil di dunia dakwah. Hanya orang yang punya jiwa besar yang bisa berhasil mendakwahi keluarganya. Hanya orang-orang yang punya jiwa besar dan dada yang lapang yang bisa berhasil mendakwahi istrinya. Yang bisa berhasil mendakwahi anak-anak. Karena gimana? Berpaling tetap menyampaikan dengan cara yang balagul mubin itu, kalau orang gak punya keikhlasan gak bisa jamaah. Ini beratnya minta ampun. Makanya Nabi SAW kan hati beliau hati yang paling bersih, jiwa beliau jiwa yang paling besar, makanya bisa seperti itu. Bayangkan difitnah, sampai difitnah luar biasa, beliau tetap bisa bersikap baik kepada orang munafik dan mengharapkan mereka dapat hidayah dan mereka masuk ke dalam Islam secara kafah, secara zahir dan batin. Itu udah difitnah, udah dijelek-jelekin, udah di subhanallah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, tetap ajak mereka untuk mengingat Allah, bertafakur kepada Allah. Dan makanya jemaah sekalian, kan kita disuruh menyampaikan kan, fadzakir innama anta mudzakir, berilah peringatan karena engkau hanyalah pemberi peringatan, lasta 'alaihim bimusaytir. Engkau enggak bisa maksa. Tadi ucapan Qatadah, kill li ibadi. Serahkan kepadaku hamba-hambaku itu. Itu urusanmu, itu dakwah. Terima atau enggak urusan saya. Dan kalau mereka enggak terima, saya akan memberikan pelajaran atau saya akan menghukum. Jadi, dan konteks ayat ini itu kan dalam konteks tafakur sebagaimana yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya kan? Dari unta, lalu langit, lalu gunung, lalu bumi, lalu fadzakir, berilah peringatan. Innama anta mudzakir. Ini artinya apa, jamaah? Dan tadi kita katakan, enggak akan bisa kita bermain seperti ini, berperan seperti ini, benar-benar menyampaikan, gak baper, gak tersinggung, gak emosional, walaupun ditolak, walaupun gak diterima, dan kita serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb mereka, kita hanya menyampaikan, kita gak akan bisa menjalankan tugas seperti ini, kecuali kita sudah berhasil bertafakur untuk diri kita. Kan begitu. Kalau kita sendiri hanya cuma ngomong aja dan tidak menerapkan konsep tafakur, gak akan bisa. Yang ada baper. Kan kita konsep tafakur apa sih? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring, dan yang bertafakur terhadap penciptaan langit dan bumi. Lalu berikutnya mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, engkau gak mungkin menciptakan ini sia-sia. Dan sama, kita gak mungkin bisa mengajak orang-orang terdekat kita, keluarga kita, agar mereka dekat sama Allah, kalau kita gak dekat dulu kepada Allah dengan arti yang sebenarnya, sampai pada titik bertafakur. Makanya ketika orang sudah bisa bertafakur, selalu memikirkan bahwa ini semua gak bisa dipisahkan dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita mendapatkan respon yang tidak positif, kita akan tenang. Kenapa? Karena ketika nasihat kita ditolak, masukan kita dicueki, bahkan mungkin dilawan, kita tahu bahwa yang menetapkan episode ini atau kondisi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung kita ingat sama Allah. Yang menetapkan ini siapa? Oke, yang nolak dia. Tapi yang menetapkan dan mentakdirkan dia menolak saya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat sama Allah. Kalau Allah yang menetapkan, Allah yang mentakdirkan, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan gak mungkin menciptakan ini tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah, tanpa ada pelajaran. Ini pasti baik buat saya, ini pasti positif buat saya, ini pasti bermanfaat buat saya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Akhirnya itulah yang diucapkan oleh orang-orang yang bertafakur. Rabb kami tidak mungkin menciptakan ini tanpa ada alasan. Tanpa ada alasan. Coba kalau kita bicara terus dibantah orang dan fokus kita ke makhluk, yaitu orang tersebut, kira-kira baper gak? Pasti baper, jamaah. Pasti baper. Jadi kita gak akan bisa menerapkan, jadi gini, kita gak akan bisa menerapkan fadzakir innama anta mudzakir kalau kita tidak mengamalkan dulu. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Gak akan bisa. Nah, sebagian kan kita lupakan, kita ngajak orang kepada Allah sedangkan kita sendiri lupa mengingat Allah dengan arti yang sangat spesifik gitu loh. Benar, kita enggak lupa salat. Kita enggak lupa puasa. Tapi emosi kita. ketika dibantah sama dia, emosi ketika kita di dijawab, kita kasih nasihat dijawab, kasih nasihat dijawab, dijawab sama istri kita misalnya, dijawab sama anak kita, emosi nggak emosi, berarti fokus kita ke dia kan, kita nggak fokus bahwa istri kita jawab atau anak kita jawab, ini sudah ditetapkan oleh Allah dan Allah Al-Hakim yang maha bijak. Gak mungkin Allah takdirkan ini tanpa ada hikmah. Apa hikmahnya ya? Kita langsung introspeksi diri, kita evaluasi. Oh mungkin saya ada mistis ini nih. Oh mungkin cara saya salah. Atau memang saya harus bersabar. Ingat surat Al-Furqan kan ayat 20. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan interaksi di antara mereka sebagai ujian. Ujian, sabar gak ngadepinnya? Ketika semua kayaknya kita udah berusaha maksimal, kenapa anak kita masih tolak? Kenapa istri kita masih tolak? Atau suami kita masih tolak? Oh ini ujian kesabaran bagi kita. Dan ujian kesabaran ini bekal yang baik untuk ke depan. Dan ingat ujian sabar itu kita udah belajar pahalanya berapa kali lipat? Unlimited jemaah. Bighairi hisab. Akhirnya kita bersyukur. Kita bersyukur walaupun apa keluarga kita atau misalnya orang tua udah gak karu-karuan, tetap aja tenang. Dan kita ingat fadzakir innama anta mudzakir, adalah peringatan karena engkau adalah atau engkau hanya bertugas memberikan peringatan. Jadi gak mungkin kita bisa lakukan ini kecuali hati kita bersih, hati kita ikhlas. Dan gak mungkin ikhlas kalau gak tafakur, kalau kita gak mengingat Allah dan memikirkan Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Mengaitkan apa makna di balik ini? Apa makna di balik ini? Itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Af'alullah azza wa jalla. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu hadirin. Jadi sebenarnya gini loh, ketika contohnya kita ngadepin anak, kenapa ya anak aku nggak tafakur ya, nggak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipikirkan duniawi dia terus gitu loh. Nah, ketika anak kita belum bertafakur dan tidak memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kondisi anak kita seperti itu adalah ujian tafakur juga untuk diri kita. Ya gak sih? Itu ujian tafakur untuk diri kita. Saat, artinya apa? Saat kita ngadepin anak seperti itu, kita ingat Allah apa enggak? Subhanallah. Saat kita ngadepin orang tua yang enggak berubah-berubah gitu loh. Kenapa ya orang tua saya tuh kok gak ingat sama Allah? Udah tua. Maksudnya bukan jelek-jelek orang tua, tapi maksudnya mama kan udah tua nih, tapi kenapa dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Nah ketika orang tua kita tidak tafakur, Tidak mengingat dan tidak memikirkan Allah Subhanahu wa taala dengan hati mereka, kondisi anak orang tua kita yang tidak berfakur adalah ujian tafakur tersendiri bagi diri kita. Bisa gak kita ngadepin mereka dengan mengingat Allah dan memikirkan Rabbul Alamin? Oh ini pasti ada hikmah. Luar biasa ya. Jadi sangat sangat sangat detail. Yang intinya adalah surat Al-Mulk yang sering kita baca ayat 2 tersebut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala ceritanya, tujuannya untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Wallahu ta'ala bisawab. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka 1-2 pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan menimpakan rahmat dan keberkahan untuk Ustadz berserta keluarga, tim jamaah dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Afwan izin tanya Ustadz, seringkali saya merasa ingin memberikan faedah-faedah kajian yang sudah dicatat, namun muncul perasaan alah, emangnya aku udah menguasai materinya, emang udah istiqomah diamalkan, nanti banyak yang feedback riya loh. Lalu saya jadi mundur Ustadz, padahal walaupun saya belum 100% istiqomah mengamalkan, tapi ana tahu materi tersebut sangat krusial dan banyak dari kami yang tidak berpikir sampai ke situ. Ana juga ingat hadis tentang orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan Ustadz, yang akan jadi pematik api neraka. Mohon nasihatnya, apakah hal seperti ini termasuk tipu daya iblis, dan apa saja tips menjaga keikhlasan? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jamaah sekalian yang memuliakan, jika kita punya kapasitas menyampaikan, atau kita sudah memenuhi kriteria menyampaikan, kriteria, karena menyampaikan nggak boleh ngasal loh hadirin. Menyampaikan tuh ada kriterianya, itu harus ikhlas. Terus yang kedua, bahasanya tepat, terus memperhatikan timing, memperhatikan tempat, memperhatikan konten juga, dan bagaimana kondisi yang kita sampaikan. Jika semua kriteria itu sudah kita penuhi, maka kita disyariatkan untuk menyampaikan. Dan bukan syarat menyampaikan kita sudah berhasil mengerjakan itu secara 100%, enggak. Kalau itu syaratnya, siapa yang bisa 100%? Masih ingatkan hadis istiqomah? Saddidu wa qaribu. Kerjakan secara perfect, dan kalau enggak bisa perfect, dekati kesempurnaan. Dan siapa yang bisa perfect ya, Ma? Siapa manusia yang bisa perfect dari awal sampai akhir? Kullu bani adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dalam yang terbaik di antara mereka adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah. Siapa yang bisa perfect? Tapi bukan ngasal juga, bukan dikit-dikit langsung share, dikit-dikit share. Kita tahu betapa banyak kondisi ini bisa justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah lingkungan atau masyarakat. Jadi harus dipastikan dulu, makanya ada kriteria. Ingatlah, share kita itu akan ditanya oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kalau benar, maka dapat pahala. Kalau salah, kita akan dituntut sama Allah. Itu yang harus kita camkan. Makanya kriterianya dipenuhi dulu gitu loh. Pastikan ini benar, timingnya tepat, terus gak ada apa pertimbangan efek sampingnya juga, dan lain sebagainya. Allah Ta'ala. Dan selalu bertanya pada diri kita, kenapa kita share ini? Apakah untuk Allah atau untuk manusia? Atau cari ridho Allah atau cari ridho manusia? Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dunia dan akhirat Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Keluarga Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Dan tim kajian Radio Salihin serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga penanya dan penanya sebelumnya ya. Semoga dijaga oleh Allah. Ustaz menyikapi ayat tugas kita hanya sampaikan. Bagaimana cara bicara kepada anak ketika anak menjadi bingung mana value yang harus dipegang karena perbedaan sikap mengasuh antara ayah dan ibu yang sangat signifikan. Ayah bolehkan, ibu melarang. Dan ibu melarang karena hal tersebut dilarang Allah dan Rasulnya. Sudah mencoba sampaikan dan berdoa pada Allah perihal suami, namun qadarullah Allah belum beri hidayah pada suami. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustaz, ya, wa iyakum amin. Gini aja mas kalian, terima kasih atas pertanyaannya. Memang idealnya adalah satu frekuensi, gitulah, satu frekuensi. Susah kalau misalnya satu bilang halal, satu bilang haram. Maka tapi kan nggak, seringkali nggak bisa idealis ya. Pasangan kita mungkin belum ngerti, belum dapat hidayah, belum mau belajar dan seterusnya. Oleh karena itu, ambil hikmahnya saja. Ini adalah persiapan anak untuk memasuki dunia real. Karena di dunia real tidak ada satu frekuensi. Dunia real itu kan nggak ada satu frekuensi. Di masyarakat kita bisa berbagai macam pandangan, paradigma, pemikiran dan seterusnya. Nah, simpel aja deh, ketika kita di masyarakat atau kita di sekolah, di kampus, di tempat kerja, otomatis kan kita akan menghadapi banyak pemikiran dan banyak sudut pandang, banyak konsep. Kita selama ini evaluasi diri kita, apa yang otomatis kan kita udah ngelewatin itu sebagai orang tua. Dan kita sudah ngerasain sendiri pada saat banyak konsep, banyak pemikiran, dan banyak sudut pandang itu, pada akhirnya kita pun akan memilih salah satu dari pemikiran-pemikiran tersebut. Kita akan memilih sebuah konsep dari banyak konsep yang ada di kampus kita, di sekolah kita, atau di pergaulan kita, atau di tempat kerja kita. Kita akan memilih satu pemikiran, satu konsep, satu paradigma, satu filosofi, dan seterusnya. Nah, coba evaluasi, apa yang membuat kita jadi tertarik dengan satu itu dan meninggalkan yang lain? Di antaranya adalah kekuatan pengaruh konsep yang kita pilih itu, atau filosofi itu, atau paradigma itu lebih kuat dibanding pengaruh dari yang lain. Contohnya misalnya kita punya sahabat yang sangat kita kagumi, atau kakak kelas yang kita kagumi, atau senior di kantor yang kita kagumi, yang punya pemikiran tersebut, dan dia ngomong terus sama kita, disampaikan terus sampai kita ngangguk-ngangguk, ya benar juga ya, akhirnya udah kita lebih suka ke sini daripada ke sana. Atau karena komunitas kita atau geng kita atau sahabat-sahabat kita semua berpikiran demikian, akhirnya kita terbawa, iya sih gitu. Padahal kalau kita pindah komunitas akan beda lagi tuh ceritanya, paradigmanya beda lagi. Tapi karena kita ada di komunitas itu, akhirnya kita ngikutin paradigma itu. Artinya apa? Pengaruh kita sebagai ibu harus lebih kuat gitu loh, dibanding yang lain, termasuk ayahnya sendiri dalam masalah ini ya. Kalau kita bisa punya pengaruh yang sangat kuat di dalam diri anak-anak, maka anak-anak akan memilih pemikiran kita secara otomatis dengan izin Allah tentu saja. Nah, pertanyaannya, seberapa waktu kita habiskan buat anak-anak? Sedekat apa kita dengan mereka? Sekuat apa pengaruh kita di hadapan mereka? Itu kan poinnya. Dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, seluruh tim, seluruh jamaah kajian, dan seluruh umat muslim selalu diberikan perlindungan, keselamatan, kebaikan, keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan bertanya. Afan Ustaz, ingin bertanya, apakah ada batas dalam menyampaikan, memberikan nasihat untuk hal yang sama? Misalnya maksimal 3 kali dan berhenti walaupun yang kita berikan nasihat belum berubah. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau maksimal 3 kali, kayaknya gak ada anak yang soleh dan soleha karena didikan orang tuanya deh. Coba kita renungkan, anak kita emang cukup dinasihatin 3 kali? Gak cukup. Atau kita lah, emangnya kita cukup dinasihatin 3 kali? Mungkin kita gak akan duduk di kajian kalau sosok-sosok yang nasihatin kita selama ini hanya maksimum 3 kali. Enggak 3 kali jemaah. Nabi SAW mendakwahi Abu Thalib itu berapa kali? Sepanjang waktu beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, sampai Abu Thalib wafat. Nabi SAW mendakwahi Abu Lahab itu berapa kali? Enggak. Tadi kan fa'in tawallau, apabila mereka berpaling, berhenti? Enggak. Sampaikan sejelas-jelasnya. Tugas engkau menyampaikan sejelas-jelasnya. Tapi tentu saja, bukan kayak alat recorder. Jadi setiap ketemu langsung, setiap ketemu misalnya kita mau dakwain siapa, mau dakwain tante kita, setiap ketemu tante tunggu, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu, terus kita khutbahin, lu ketemu lagi, innalhamdulillah nahmaduhu, ya bukan begitu. Lihat timing. Tapi apakah ada batas? Enggak. sampai semaksimal mungkin, tapi lihat timing, nggak setiap, artinya nggak setiap momen kita bicara, nggak setiap waktu kita sampaikan, tapi begitu ada waktunya masuk, begitu ada waktunya masuk, begitu ada kesempatan masuk. Allah Ta'ala bisa. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara dan kita semua, dan yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Dalam mengamalkan hal ini, maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita hati yang bertafakur, hati yang bersih, sehingga kita bisa menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.